Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat jamaah subuh karena ketiduran akibat tidak bisa tidur di malam harinya, punya penyakit susah tidur, insomnia. Nah, dalam masalah ini, ya, kalau seorang itu tidak menyengaja dirinya, namun ada hal-hal yang menyebabkan dia akhirnya terlambat atau tidak mengikuti sholatul jamaah. Mungkin karena kelelahan, atau juga mungkin karena seperti yang disebutkan ini, penyakit susah tidur. Sehingga dia tidak tidur kecuali jam 4 sudah mendekati subuh. Sehingga dia tidak mendengarkan apa-apa lagi. Nah, apabila demikian keadaannya, insyaAllah ta'ala ma'zur. Seorang mendapatkan uzur. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika beliau melakukan safar bersama dengan para sahabat, karena kelelahan mereka tertidur hingga mereka bangun di saat waktu subuh telah lewat. Ya. Bangun itu sudah masuk waktu duha. Naam, lalu kemudian Umar radhiyallahu ta'ala bangun dan para sahabat yang lain bangun. Mereka tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sendiri yang bangun. Setelah mereka bangun, lalu muadzin hendak mengumandangkan azan, namun ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, lanjutkan perjalanan. Hadza wadin ma'wa syayatin, sebab lembah ini adalah merupakan markasnya syaitan. Ya, oleh karena itu mereka sampai tertidur, ya, terlambat dari mengerjakan sholat subuh. Akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut sampai ke tempat yang berikutnya, lalu mereka pun singgah. Lalu dikumandangkan adzan, lalu mereka sholat sunnah 2 rakaat, lalu mereka sholat subuh. Padahal itu sudah di saat matahari telah tinggi. Ya, maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dalam keadaan uzur, orang tertidur. Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya sholatan aw nama anha, fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa dari salat atau tertidur, maka waktu dia salat kapan dia mengingatnya? Sebab tidak ada kafarah kecuali itu. Ya. Jadi orang misalnya dia betul-betul lupa, bukan sengaja lupa. Kalau sengaja lupa berarti dia ingat. Nah, tapi dia betul-betul lupa. Nah, keesokan harinya baru dia berpikir, ternyata kemarin sih belum sempat sholat asar. Lupa dia. Maka waktunya adalah di saat dia mengingatnya. Dia harus segera berwudu, lalu segera melaksanakan sholat asar. Pada waktu itu. Pada waktu kapan dia mengingatnya. Demikian pula orang ketiduran. Kalau misalnya, ya, subhanallah, ada seorang tidur sendirian, tidak ada yang membangunkan, sampai 3 hari tidur terus. Ini ala sabilil mithal, contoh saja. Nah, 3 hari 3 malam tidur terus menerus. Nah, lalu kemudian dia bangun, ya, dan dia bertanya kepada tetangga, ternyata tanggal sudah terlewat 3 hari. Berarti selama 3 hari dia tidur, tidak ada yang membangunkan. Berarti selama 3 hari itu dia tidak sholat. Maka dia sholat kapan dia ingat. Dan dia urut sholatnya. Sholat subuh dulu. Selesai sholat subuh, qomat. Zuhur, qomat. Asar, qomat. Maghrib. Terus. Ya. Nah, sampai dia mengqadha sholat yang 3 hari tersebut. Nah, karena tidak ada waktu yang lain. Namun seorang tentu harus berusaha. Ya, tetap harus bersungguh-sungguh untuk mendapati sholatul jamaah. Untuk mendapati sholatul jamaah. Kalau kemudian dia terkena penyakit insomnia, susah tidur, sekalian susahkan tidur sampai mendekati waktu sholat subuh. Sehingga dia tidak tidur sampai sholat subuh. Ya, lalu dia ikut sholat berjamaah, selesai itu dia berusaha untuk mengistirahatkan dirinya. Wallahu ta'ala alam.